Mitra bisnis, beberapa kalangan menilai pemerintah pusat tidak memiliki langkah konkret dalam menghadapi buruknya manajemen sistem transportasi di Jakarta. Misalnya saja pertumbuhan kendaraan yang mencapai 30% per tahun, namun tidak dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Untuk membicarakan mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, apa pendapat Anda mengenai sistem transportasi dan infrastruktur, khususnya jalan raya di Jakarta? Setiap kota punya daya dukung, kemudian penduduknya berapa, luas arealnya berapa, idealnya per orang itu berapa meter persegi, kemudian kalau jumlah orangnya sekian, kendaraannya sekian, butuh jalan berapa, itu kan standarnya sudah ada. Nah, tapi kan masalahnya tidak diantisipasi. Kan penduduk bertambahnya berapa, kendaraan yang dibutuhkan berapa, untuk itu jalan yang harus dibangun berapa. Nah, ini yang tidak jalan. Jadi pertumbuhan panjang jalan 0,1%, pertumbuhan kendaraan 10%. Nanti pada satu titik, ya jalannya sudah tidak mungkin bisa menampung kendaraan itu. Nah, jadi perencanaan kota dengan visi yang jangka panjang. Kita bayangkan Jakarta tuh 50 tahun ke depan bakal seperti apa, disiapkan dari sekarang. Apakah produsen kendaraan patut disalahkan, Pak, mengingat produksi mereka yang terus meningkat setiap tahun? Pemerintah Indonesia mengundang investor asing. Datang dong, tingkatkan produksi dong, gitu. Sudah tingkatkan produksi dimarahin. Ini kamu produksi melulu, begitu. Bagaimana sih ini caranya? Jadi di dunia ini, ya, ATPM dan transportasi publik itu bukanlah substitusi. Jadi kalau saya perbaiki transportasi publik, itu tidak akan merugikan ATPM. Di negara-negara yang transportasi publiknya bagus, itu penjualan mobil juga naik terus. Tapi berubah pola penggunaan kendaraan. Pola penggunaan kendaraannya harus berubah seperti apa, Pak? Karena seperti kalau Anda lihat di Kuala Lumpur ya, ada monorail. Di stasiun-stasiun monorail, itu disediakan lahan parkir yang luas. Kan monorail di atas, bawahnya lahan parkir. Sehingga orang-orang yang dari Bekasi misalnya, menaruh mobilnya itu di, katakanlah di kebon jeruk gitu. Di kebon jeruk, dari kebon jeruk dia naik monorail. Selama ini kan dia dari rumah sampai ke kota pakai mobil. Dia cukup sampai kebon jeruk, setelah itu naik monorail. Nah, jadi mobil tetap dibutuhkan. Tapi penggunaannya berubah gitu. Sehingga tidak membebani jalan-jalan di tengah kota yang memang tidak bisa diperluas lagi. Mau diperluas ini jalan Gajah Mada Hayam Wuruk. Itu bukan solusi gitu. Solusinya adalah dengan menghadirkan transportasi publik yang masif. Demikian Faisal Basri, saya Mary Agustin.